Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Anas Radio sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah masih bersama kami di acara tanya jawab problema muslim. Tanyakan saja semua permasalahan agama Anda bersama Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Hari ini bertepatan dengan tanggal 12 September 2013 atau 6 Zulqa'dah 1434 Hijriah. Malam hari ini insyaallah masih problema muslim, agak maju jamnya di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Baiklah, bagi para pendengar, sebelum mengirim pertanyaannya mungkin bisa mencatat kemana saja bisa mengirimkan pertanyaannya, yaitu di alamat di kotak, di email di kotak surat @annasradio.com atau melalui Skype di alamat Annas Radio digabung, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger sama ID-nya Annas Radio, atau bisa melalui pin BlackBerry di 26333310D atau melalui WhatsApp di nomor 0813 1785 4974. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz Zulkarnain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada Alah Aja dan seluruh Kuannas Radio serta kepada para pendengar kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menuduhi kita semua dengan kerahmatan dan keberkahannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghiasi kehidupan kita dengan ketaatan dan hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu karimun wasi'un wa huwa jawadul karim. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Begitu tadi bukan dari Ustaz Zulkarnain. Mungkin untuk di awal kita akan terlebih dahulu mendengar tausiah dari Ustaz Zulkarnain sekitar 15 menit, baru nanti masuk sesi tanya jawab. Baik, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'utsi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqbalu al-'ilm wa yudharu al-jahl wal fitan wa yaktharu al-harj. قيل يا رسول الله وما الحرج؟ فقال هكذا بيده فحرقها كأنه يريد القتل. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dicabut ilmu itu dan akan nampak kejahilan serta fitnah-fitnah, dan akan banyak terjadi al-harj. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, ditanyakan kepada Nabi, apakah harj itu ya Rasulullah? Maka beliau berkata dengan tangannya, menggerakkan dengan tangannya, yaitu beliau isyaratkan seakan-akan beliau menghendaki pembunuhan. Jadi al-harj bermakna pembunuhan. Ini hadis dari Nabi SAW beliau jelaskan tentang beberapa perkara yang akan terjadi dan menimpa di tengah umat. Beliau bersabda, yukbadul ilmu, ilmu itu akan dicabut, ilmu akan diangkat, dan keterangkatan ilmu ini adalah fitnah azimah, suatu fitnah yang sangat besar dan musibah yang sangat dahsyat. Iya, dan banyak dari manusia padahal kadang diharamkan ilmu agama terhadap dirinya, berlalu sekian banyak ulama yang hidup di masanya, kadang dia tidak pernah merasakan kesedihan akan hal tersebut. Sebab orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin akan merasakan sesuatu itu. Iya, maka Nabi kabarkan bahwa ilmu akan dicabut. Dan ini terdapat di dalam peringatan agar seseorang bersegera di dalam menuntut ilmu sebelum ilmu itu pergi dan para ulama diwafatkan. Sebab dicabutnya ilmu yaitu dengan meredupnya ilmu tersebut di tengah manusia menjadi perkara yang tersembunyi, perkara yang rahasia di tengah manusia. Karena itu kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, la yahlukul ilm fainal ilma la yahlak hatta yakuna sirra. Semua ilmu itu tidaklah sirna sehingga dia menjadi rahasia, menjadi tersembunyi. Karena itu Umar bin Abdul Aziz sendiri memerintah supaya manusia, dia menulis kepada Abu Bakar bin Hazm supaya mencatat hadis Rasulullah SAW, menulisnya. Ketahuilah, fa'inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama. Karena saya mengkhawatirkan hilangnya ilmu itu dan perginya para ulama. Dan kepergian para ulama ini dari sebab hilangnya ilmu, perginya ilmu tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Aas riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilm intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad, walakin yaqbidu al-'ilm biqabdi al-'ulama hatta idza lam yuqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhhalan tasu'ilu fa'ta bi ghairi 'ilmi fadallu aw dallu." Sehingga ilmu itu tidaklah dicabut, langsung dilepas, dicabut dari hati-hati hamba. Tidak seperti itu ilmu dicabut, tapi ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Apabila Allah tidak menyisakan seorang lagi, tidak lagi seorang alim yang disisakan oleh Allah, maka manusia akan mencari para pemimpin yang zalim, para panutan-panutan yang jahil, tokoh-tokoh yang jahil. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'tau bighairi ilmin, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka dianggap sesat dan menyesatkan. Ya, dan dimaklumi dari keutamaan ilmu agama dan kebaikannya, nas-nas dari Al-Quran dan Hadith merinci ratusan bahkan ribuan dari kebaikan serta manfaat mempelajari ilmu agama. Ilmu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada harta, lebih baik daripada kedudukan, lebih baik daripada kekuasaan, sebab masuknya surga. Ilmu inilah yang menjaga seorang hamba, yang menemaninya di alam kubur, menemaninya tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kata sebagian dari as-salaf rahimahumullah, siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya, atau kata Rabi'ah bin Abdurrahman rahimahullah Imam Malik, la yambagi li ahadin indahu syai'un min al-'ilm ayyubayyi ala sahu, tidaklah pantas bagi seseorang yang memiliki sesuatu dari kemampuan untuk mempelajari ilmu, memahami ilmu, tidak pantas dia menelantarkan dirinya. Iya. Maka mari kita tanamkan dari keutamaan ilmu ini dalam diri. Iya. Dan keberkahan ilmu tersebut. Dan kita jaga agar supaya ilmu ini tidak dicabut dari kita, dan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Kemudian kata Nabi, wa yadharul jahlu wal fitan, dan akan tampak kejahilan. Ini semuanya sudah kita lihat, sudah kita saksikan. Kejahilan yang lebih mendominasi manusia. Orang-orang jahil menjadi soalim. Orang-orang jahil menempati kedudukan ulama, memberi fatwa sembarangan, berbicara sembarangan. Ya, dan akibat dari itu pasti akan tampak fitnah-fitnah. Dan ini yang disebut dalam hadis, tampak kejahilan wal fitan, dan berbagai fitnah. Ya, fitnah adalah kalimat umum, karena bermakna dosa, bermakna kesesatan, bermakna kekufuran, bermakna adab, bermakna cobaan. Iya, ada berbagai makna fitnah, dan itu tampak. Jadi apabila ilmu hilang, maka pasti kejahilan yang lebih tampak. Lapa ilmu hilang, ilmu itu kuat, kejahilan akan menjadi sedikit. Baik turun haraj, dan akan banyak terjadi pembunuhan. Iya. Sini dibahasakan oleh Nabi apa pembunuhan tersebut. Ya, nah ini dari hal yang kita saksikan terjadi di akhir masa. Hal-hal yang menimpa kaum muslimin, dan pembantaian, pembunuhan. Nah ini semuanya adalah akibat dari berpaling, akibat keberpalingan kaum muslimin dari mempelajari ilmu agama mereka, berpegang dengan agama mereka. Karena yang saya nasihatkan kepada setiap muslim dan muslimat untuk memberi perhatian khusus terhadap ilmu agama. Ada waktu tertentu dia siapkan untuk dirinya di dalam mendekatkan hatinya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka menghadiri majelis-majelis ilmu, mempelajari ilmu, mendengarkan siaran-siaran yang berkaitan dengan ilmu, ini dari hal-hal yang indah dan membangun kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan rahmatnya kepada kita semua, dan memiliki kita semua kepada jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan ilmu agama, dan menjaga kita semua dari kejahilan dan fitnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi tausiah dari Al-Ustaz Zulkarnain hafizahullah ta'ala. Baiklah, kita langsung saja masuk, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk ke email kami atau melalui BlackBerry dan yang lainnya. Baik, untuk pertanyaan pertama, Ustaz, dari Iskandar di Pontianak, Kalimantan. Ustaz, mana yang benar jika posisi saf pertama penuh, kanan dan kiri, apakah menarik seseorang untuk sholat di belakang bersama kita itu dibenarkan dalam syariat? Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'ats rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Memenuhi saf itu memang dari sunnah di dalam sholat. Karena Nabi SAW memerintah suddul qalam, isilah kekosongan-kekosongan. Dan juga dan beliau juga bersabda, wala tada furujatin li syaitan, jangan tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Maka ini saat ini dari sunnah di dalam sholat. Ya, hanya saja kalau sudah penuh ya, dan tidak ada tempat lagi yang lain, maka tidak ada masalah seorang sholat di belakang. Ya, walaupun dia sholat sendirian. Adapun hadis la salata khalfa shaffin munfaridan, tidak ada sholat di belakang shaf sendirian, ini apabila dia membuat shaf sendiri padahal masih ada shaf yang kosong. Ya, tapi kalau sudah tidak ada lagi celah, sudah penuh, ya, dan itu mengharuskan dia sholat sendiri, maka di sini dia sholat sendiri. Dan Allah telah firman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, yaitu adalah kemampuannya. Ada menarik orang ke belakang, ya, sholat bersama, ya, ini dari hal yang tidak ada syariatnya, bahkan itu dari perkara yang dilarang sebab mengganggu orang yang sholat. Dan Nabi SAW telah bersabda, inna fi sholati la syubha, sungguhnya dalam sholat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Yang Allah Ta'ala. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Irma Fitrianti melalui gmail.com. Ustaz, insya Allah bulan November adik saya akan menikah. Kedua orang tua kami sudah meninggal dunia. Apakah penulisan nama orang tua kami di undangan pernikahan memakai rahimahullah atau rahimahullah atau Allahu yarham? Ya, bagaimana Ustaz? Penulisan nama di undangan itu kadang memang diperlukan. Walaupun kadang orang tua sudah meninggal, diperlukan untuk mengenalkan keluarga, oh, ini adalah anak si Fulan dan si Alan. Iya. Coba dia sebut di belakangnya untuk ayahnya misalnya rahimahullah, atau untuk ibunya rahimahullah. Ya, itu adalah hal yang bagus, insyaallah tidak ada masalah. Ya, kalau dia katakan Allah yarham, ya, boleh dia ucapkan tersebut, cuma dia tambah Allah yarhamu, kalau untuk laki-laki, kalau perempuan Allah yarhamuha. Jadi itu adalah doa yang artinya semoga Allah merahmatinya. Adapun di seperti di kebanyakan masyarakat ditulis di depan almarhum fulan, ini tidak diperbolehkan. Sebab itu artinya dia pastikan dengan rahmat, si fulan telah dirahmati. Dan seorang tidak ada yang memastikan rahmat bagi siapapun, sebagaimana kita tidak memastikan surga kecuali untuk siapa yang Allah dan Rasulnya pastikan. Sebagaimana kita tidak pastikan neraka untuk seorang muslim yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa kecuali siapa yang memastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi rahimahullah atau Allah yarhamhu, dalam bentuk doa semoga Allah merahmatinya dan mendoakan dalam hal yang baik. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Hilda Yanti melalui Gmail juga. Ustaz, orang tua saya baru 18 hari yang lalu meninggal dan kira-kira amalan apa yang harus saya lakukan untuk orang tua saya? Juga kalau kita mengadakan tahlilan, ngundang ibu-ibu mengaji, baca yasinan itu bagaimana ya Ustaz? Bolehkah? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, maafkan Allah SWT. Orang tua saudari yang meninggal dan mengampuninya serta melapangkan kuburnya, menemuinya dengan keberkahan serta menerangi kuburannya dengan rahmat dan kebaikan. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keluarga dan keturunannya setelahnya sebagai orang-orang yang bersabar, orang-orang yang rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang dituntut di masa dia hidup dan di masa setelah dia meninggal. Iya. Dan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, kewajibannya adalah dia mendidik dirinya menjadi anak yang salih, menjadi orang yang taat kepada Allah dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, agar supaya dia beramal dengan amalan salih. Amalan salih itu mengalir untuk orang tuanya. Ya, sebab anak adalah jeripai orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Dan Rasulullah bersabda, idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa mithlah. Sadaqatin jariyah atau ilmin yantafa'u bih atau waladin salih yad'u lah. Apabila seorang manusia meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat yang dia sebarkan, yang dia ajarkan. Kemudian yang kedua adalah sedekah jariah. Ya, atau sedekah jariah yang pertama. Ya. Kemudian yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan untuknya. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Demikianlah telah syah dari Nabi SAW yang mengizinkan sebagian sahabat yang berbuat kebaikan untuk orang tuanya setelah meninggal. Dan ini memang hanya diizinkan untuk anak orang yang meninggal. Ya. Adapun untuk keluarganya yang lain, maka untuk mereka adalah mendoakan. Adapun kegiatan mengadakan tahlilan, membaca yasin bersama, ya, dan semisalnya, ini dari hal-hal yang tidak dituntunkan. Ya. Dan seorang jangan mengharap keberkahan untuk seorang mayit pada hal yang tidak dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rabbun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan telafat Imam Muslim. Ya. Dan dari kesalahan seorang anak, dia tidak membuat untuk orang tuanya cara-cara yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Dan juga dari hal yang dianjurkan untuk seorang anak, untuk orang tuanya, adalah dia menyambung silaturahmi kepada keluarga, sahabat, ayahnya. Apalagi itu adalah orang-orang yang disenangi dan dicintai oleh ayahnya. Pada dari keluarganya, dari kawannya. Dan itu adalah bentuk kebaktian untuk orang tua. Ya Allah Ta'ala. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Nila di Pondok Cabe. Ustaz, bagaimana membedakan waspada, khawatir, dan suuzon? Bagaimana membedakan waspada, khawatir, dan suuzon? Karena kadang rasa was-was kita atau kehati-hatian kita dianggap suuzon. Terima kasih sebelumnya. Ya, pokoknya adalah seorang mempelajari ilmu agama dengan baik. Sebab dengan ilmu, dia akan mengetahui batasan-batasan segala sesuatu. Ya. Dan ini perlu diingatkan. Karena itu bentuk was-was, beraneka ragam, kekhawatiran terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Dan untuk memastikannya adalah seorang mempelajari ilmu sehingga dia pandai mengenal batasan-batasan dari apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Katakanlah ada pertanyaan khusus terkait dengan masalah khusus, dia tanyakan kepada orang-orang yang memiliki ilmu agar supaya diberikan petunjuk kepadanya. Hanya saja di kesempatan ini saya nasihatkan untuk meninggalkan segala bentuk was-was dan dia lakukan saja apa yang jelas perintahnya, dia tinggalkan apa yang jelas larangannya. Apa yang samar-samar dia tinggalkan dan itu lebih menjaga agamanya. Iya. Dan suudzon berjelek sangka itu memang pembahasan yang luas. Iya. Nah, hakikatnya untuk menghilangkan seluruh hal itu seorang bergantung kepada Allah, terikat dengan syariat dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu insyaallah telah ada jalan yang baik. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Diana di Jakarta. Apabila kita lagi berpuasa, lalu kita mimpi basah, itu bagaimana hukum puasanya? Apakah batal atau masih tetap sah? Padahal sebelum tidur, itu nggak pernah tersirat sedikit pun pikiran yang mengarah ke sana. Terima kasih. Ya, kalau hukum orang yang mimpi basah saat dia berpuasa, itu adalah perkara yang tidak membatalkan puasa. ya, kelahan tersebut terjadi pada dirinya, maka dia cukup mandi bersih, mandi janabah, kemudian melakukan kewajibannya dari sholat lima waktu dan melanjutkan puasanya, dan insya Allah ta'ala itu tidak masalah. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya dari Aisyah. Apakah ada hadis yang sahih tentang tidak bolehnya mencabut uban karena pada hari kiamat nanti dia akan menjadi cahaya? Ya, ada hadis di dalam hal tersebut. Ada hadis yang sahih dalam hal tersebut dikuatkan oleh Syekh Al-Bari dari beberapa jalan, yang maknanya seperti yang disebut oleh penanya di sini tentang tidak boleh mencabut uban. Jadi akan menjadi nur untuk seorang hamba pada hari kiamat. Baik, ini masih dengan orang yang sama, Ustaz. Pertanyaan kedua, apakah istri kedua ayah mahram bagi anak laki-laki ayah? Tolong sebutkan batasan-batasannya. Semua istri ayah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semuanya adalah mahram bagi anak laki-lakinya. Apakah anak laki-laki berasal dari istri pertama, istri kedua, ketiga, dan keempat? Semuanya adalah mahram. Jadi siapa saja yang merupakan istri ayah, masih sebagai istri ayahnya pada saat itu, atau sudah ditalak oleh ayahnya, maka semua perempuan itu dianggap sebagai ibunya. Ya, dianggap sebagai ibunya, dan itu adalah mahramnya. Tidak boleh dinikahi. Nah. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Hadi melalui email. Ustaz, pertanyaan pertama, sampai saat ini kami belum atau tidak punya kartu kredit. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah membuat kartu kredit sekedar untuk persiapan safar, dan sepulang safar kartu tersebut ditutup kembali? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana niatan seseorang yang menginginkan mendonorkan organ tubuhnya jika dia meninggal, apakah boleh niatan dan perbuatan tersebut, Ustaz? Baik, terkait dengan pertanyaan kartu kredit, ini rujuk kepada hukum kartu kredit. Kalau bentuk dari kartu kredit yang ada sekarang ini, ya, sepanjang yang saya ketahui, itu adalah terkait dengan pembahasan-pembahasan riba. Ya, karena itu yang saya nasihatkan untuk setiap muslim dan muslimah, ya, jangan memasukkan dirinya ke dalam perkara-perkara yang ada bentuk riba di dalamnya atau adalah hal yang diharamkan. Jadi alhamdulillah kemudahan di masa ini sangat banyak. Ya, kemudahan di masa ini sangat banyak, dan banyak solusi lain di dalam masalah menyimpan keuangan selain daripada kartu kredit. Ya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, mendonorkan organ tubuh apabila seorang meninggal, ya, ini adalah keinginan dari seorang, dan itu keinginan yang baik, niat yang baik. Ya, hanya saja di dalam masalah memakai organ tubuh seorang kepada kemudian dipakai oleh orang lain, ini dikaitkan oleh para ulama dengan banyak batasan. Ya, dilihat kepada apa maksud dari pemindahan tersebut, kepada siapa, bentuknya bagaimana. Ini ada rincian-rincian yang terkait dengan masalah ini. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya dari Abu Muhammad di Makassar. Masjid dekat rumah saya, imamnya terlalu cepat di rakaat ketiga dan keempat ketika saya sementara ruku. Imamnya sudah sujud. Apakah di posisi saya tidak terjadi kesalahan, Ustaz? Mohon jawabannya. Ini kadang kalau mendapati imam seperti ini, ya, seorang harus lebih pandai untuk menjaga agar supaya tidak ketinggalan. Ya, diikuti kadar yang dengannya dia mampu untuk mengikuti gerakan imam walaupun imam itu cepat. Misalnya ketika ruku dan sujud, dia yang memperpanjang bacaan, baca Subhanallah Rabbil A'la, Subhanallah Rabbil Azim, misalnya 3 kali. Ya, dia baca dengan Subhanallah Rabbil Azim. Ini akan memperpanjang, dia cukup baca Subhanallah Rabbil Azim sekali, kemudian dia kejar, maka ini akan memperpendek. Ya, selain daripada itu, saya nasihatkan agar supaya Allah yang bertanya bernasihat yang baik kepada imam masjid, ya, agar supaya menjaga apa namanya kondisi makmum ya secara umum, dan supaya salat semuanya khusyuk. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Abu Abdirrahman di Balikpapan. Perusahaan tempat saya bekerja sama dengan sebuah asuransi untuk menjamin kesehatan dan pengobatan karyawannya. Tidak ada pungutan biaya ke karyawan ataupun pemotongan gaji. Benar-benar murni fasilitas perusahaan. Masing-masing karyawan diberi sebuah kartu untuk berobat di rumah sakit yang telah ditunjuk. Bolehkah saya memakai fasilitas tersebut? Jazakallahu khair. Ya, saya tidak mengerti apa bagaimana bentuk asuransinya. Ya, kalau asuransi yang ditanyakan di sini berkaitan dengan perusahaannya, pihak perusahaan bekerja sama dengan pihak asuransi, dan pihak asuransi hanya sebagai orang yang memfasilitasi saja, tapi seluruh biaya ditanggung oleh perusahaan, ya makanya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya asuransi, misalnya pihak perusahaan membayar premi tertentu pada asuransi, ya, dengan pembayaran tersebut, kapan ada yang sakit, maka pihak asuransi yang menanggung, maka ini bentuk dari asuransi konvensional yang ada banyak riba di dalamnya dan bentuk-bentuk haraman di dalamnya yang tidak diperbolehkan. Kemudian saya akan apa bentuk asuransi yang ditanyakan oleh penanya di sini, ya, kalau misalnya dijelaskan lebih rinci bagaimana bentuknya, mungkin bisa jawabannya bisa lebih terarah. Kalau semoga apa yang saya terangkan tadi bisa memberikan gambaran. Wallahu ta'ala. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Abdul Haris di Brebes. Ustaz, saya punya masalah keluarga. Ibu dan bapak saya sudah lama berselisih, mungkin sudah sampai puluhan tahun lamanya. Dari pihak ibu terus menuntut cerai kepada bapak dengan alasan udah tidak cocok lagi dengan bapak. Tapi dari pihak bapak terus mempertahankan demi keutuhan keluarga. Bahkan ibu sering mencaci maki dan membicarakan kejelekan bapak kepada orang-orang. Tapi bapak tetap diam walau kelihatannya sakit hati. Saya sudah menasihati ibu saya kalau perbuatan beliau tidak dibenarkan dalam syariat, tapi beliau tetap bersikeras untuk menuntut cerai. Saya bingung harus bagaimana, Ustaz. Saya memohon pertolongan Allah melalui Ustaz untuk memberikan jalan keluar yang terbaik atas solusinya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, silakan, Ustaz. Ya, kalau tidak semuanya jalan yang ditempuh sudah bagus, hanya perlu dilanjutkan saja. Ya, terus memberi nasihat kepada orang tua dari pihak ayah maupun ibu, berwasiat yang baik, ya, membimbing orang tua dan diarahkan kepada ibu bahwa apa namanya keberadaan dalam keutuhan rumah tangga itu baik, lebih baik untuk semuanya sepanjang si ayah tetap menjaga dan menginginkan hal tersebut, dan diingatkan kepadanya pahala kesabaran, ya, dan pahala seorang istri yang salihah. Juga diingatkan kepadanya besarnya dosa membicarakan aib suaminya, ya, dan diterangkan juga kepadanya tentang haramnya menuntut cerai, ya, pada saat padahal yang syariat tidak memberikan keluasan dalam hal tersebut. Ya, maka dilanjutkan nasihat sambil nasihatkan kepada Allah untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini perlu upaya, perlu usaha, ya, perlu diulangi, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya memberikan jalan keluar untuk telah yang bertanya, dan memberikan keharmonisan untuk kedua orang tuanya, dan memberikan taufik untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Iya. Untuk selanjutnya, Ustaz, dari Raf Amru melalui Gmail. Saya mau tanya tentang KPR. Bagaimanakah caranya agar kita bisa memiliki rumah, bisa membayar dengan cara mencicil, tapi bebas dari segala praktek riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya mohon diberikan penjelasan tentangnya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, ini pertanyaan terlalu umum. Kalau misalnya Allah yang bertanya, menerangkan bagaimana bentuk KPR yang ingin dia mencium rumah melaluinya, maka mungkin saya bisa lebih mengarahkan jawaban. Hanya saja saya berikan gambaran-gambaran umum bahwa seorang yang ingin membeli rumah dan dia memakai pihak pemodal, ya, maka diharuskan pihak pemodal ini ketika kita membeli rumah darinya, maka pihak pemodal harus membeli dan memiliki rumah itu dahulu. Apabila rumah tersebut sudah masuk ke dalam kepemilikan si pemodal, barulah boleh dia jual kepada pihak nasabah atau pihak pemesan, kepada pihak pemesan. Itu syarat yang pertama, pihak pemodal harus memiliki. Dan syarat yang kedua, apabila pihak pemesan tidak melanjutkan pesanannya, atau dalam artian dia membatalkan, maka pihak pemodal tidak boleh memaksa untuk membeli. Ya. Dan syarat yang ketiga, apabila terjadi kerugian pada rumah, misalnya rumahnya terbakar atau rusak, dan belum terjadi transaksi antara pemodal dan pemesan, maka pihak pemodal tidak boleh membebankan suatu apapun kepada pihak pemesan. Ya, selain daripada itu, apabila terjadi keterlambatan di dalam membayar angsuran, membayar cicilan, pihak pemodal tidak boleh mengenakan denda, sebab itu adalah bentuk dari riba. Ya, apabila ketentuan-ketentuan ini terpenuhi, maka secara umum insyaallah taala itu tidak masalah. Ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Nobon Nofrizal melalui Gmail. Saya menjual sebidang tanah yang pembayarannya dilakukan dengan mencicil oleh si pembeli. Tapi saya tidak mengenakan bunga untuk cicilan ini. Memang waktu pelunasannya jadi cukup lama. Kurang lebih sudah 9 bulan sejak cicilan pertama dari bulan Januari 2013. Karena mungkin si pembeli merasa tidak enak sama saya, karena dulu dia berjanji akan melunasi paling lama 5 bulan, akhirnya dia meminjam sejumlah uang kepada bank untuk melunasi sisa cicilannya. Sisa cicilan 23 juta dari total 70 juta. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya Ustaz? Sementara saya tahu dia meminjam uang kepada bank untuk melunasi sisa pembayaran tanahnya. Apakah saya termasuk orang yang memakan riba? Lalu bagaimana sikap saya? Saya bingung, kalau saya menolak, ya rasanya saya malah jadi seperti orang aneh di mata dia. Kalau saya terima uangnya, saya takut riba. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, dalam hal ini, saya kasihatkan kepada laki yang bertanya, untuk memberikan solusi kepada kawannya, katakan kepadanya bahwa tidak perlu dia meminjam dari bank, dan saya ridho, dan saya rela memberikan waktu luang sampai dia mampu. Ya, dan itu adalah solusi yang paling baik dari sisi pahala, baik untuk Allah yang bertanya, dan dari sisi lepas dari dosa, kebaikan untuk kawannya yang membeli agar supaya dia terlepas dari riba. Ya, tapi ada kata misalnya pinjaman sudah terjadi dan kawannya ini bersikukuh untuk tetap membayar, maka penanya tidak ada masalah menerima duit tersebut dan itu tidak dianggap memakan riba. Iya, sebab dosa itu ditanggung kepada orang yang melakukannya secara langsung. Al-Ithmu al-Mubashir. Dengan dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi dimaklumi di dalam Al-Quran disebut mereka memakan riba. Tapi bersamaan dengan itu, nanti ada transaksi dengan mereka. Dia menggadikan baju besinya dengan mengambil 30 sa' gandum. Ya, dan semoga dari hadith-hadith di dalam pembahasan ini. Ya, wallahu ta'ala. Ya, untuk selanjutnya dari Ibnu Alimin di Sebatik Ambalat. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan oleh seseorang wanita yang hendak keluar melaksanakan sholat id dengan menggunakan nikobnya, sementara orang tuanya tidak mengizinkannya keluar rumah dengan menggunakan nikob? Lalu pertanyaan kedua, kami tinggal di wilayah perbatasan. Kami pun sangat merindukan kehadiran asatidz Ahlussunnah di tengah-tengah kami. Namun kondisi ini sangat sulit kami lakukan karena terkendala masalah biaya. Sehingga kami hanya bisa mendengar taklim melalui radio online, yang tentu sangatlah berbeda ketika mendengarkan langsung tanpa perantara. Apa yang harus kami lakukan saat sementara fitnah dan subat dari berbagai firqah sangat banyak? Silakan Ustaz. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, apabila perempuan ya tidak diizinkan oleh orang tua yang memakai nikab. Maka di sini dia nanya berwasiat yang baik kepada orang tuanya, bernasihat yang baik. Ya, tapi menaati orang tua dalam hal tersebut adalah perkara yang tidak diizinkan, karena orang tua melarang hal yang baik. Ya, berarti kalau kita mengikuti orang tua dalam keinginannya itu, artinya kita menaatinya dalam kemungkaran. Dan Rasulullah SAW bersabda, innama ta'atu fi ma'ruf, ketaatan itu hanya kepada hal yang ma'ruf saja, hal yang baik saja. Adapun dalam hal yang mungkar, tidak boleh. Yang bermaksiat kepada Allah, ya, taat kepada makhluk, dan hal tersebut mengakibatkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bisa dia kompromikan, misalnya kalau orang tuanya agak terlalu keras atau masih sulit, ketika dia keluar rumah dia tutup misalnya pakai kain kerudungnya, mukanya ditutup pakai kain kerudung, dan begitu jalan dia tutup pakai niqab di jalan, maka insya Allah ta'ala itu adalah hal yang baik. Dan perlu saya ingatkan bahwa menutup muka bagi perempuan adalah kewajiban menurut pendapat yang lebih kuat dari di dalam masalah ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu lebih suci untuk hati seorang perempuan, lebih baik untuk derajatnya dan kehormatannya. Surah Allah memberi taufik kepada semuanya. Adapun hal yang kedua, ya, memang mengenal hidayah itu adalah suatu nikmat dan anugerah. Sepanjang seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu mengikuti kajian-kajian melalui media yang dia miliki, melalui siaran online, itu adalah nikmat. Ya. Sementara sejumlah manusia kadang dia tidak memiliki fasilitas tersebut. Dan banyak dari manusia malah diharamkan sama sekali dari mendapatkan ilmu. Karena itu apa yang didapatkan oleh seorang dari nikmat walaupun itu sedikit, maka hendaknya hal tersebut disyukuri. Hal tersebut disyukuri. Ya, dan saya nasihatkan agar supaya banyak mendengarkan siaran-siaran online, juga membaca dari buku-buku, dan sekarang banyak siri-siri pelajaran telah terekam. Andai kata seorang menghiburkan dirinya dengan pelajaran-pelajaran yang terekam itu, saya kira tidak ada waktu yang ya bagi seorang. Ya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuknya kondisi ajar mengajar yang lebih baik insyaallah ta'ala. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan mudahkan urusannya, akan memberikan untuknya berbagai jalan menuju kepada kebaikan. Wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Vivi di Makassar. Bagaimana hukumnya memotong sedikit bulu mata bayi agar bisa lebih panjang atau lebat? Bagaimana pula hukumnya menarik-narik hidung bayi biar lebih mancung? Apakah semua itu termasuk merubah ciptaan Allah, Ustaz? Ada pun memotong rambut supaya lebih lebat, ini tidak diperbolehkan. Memotong bulu mata supaya lebih lebat, ini tidak diperbolehkan. Sebab ini bentuk dari dia melarang, melanggar hadis Rasulullah SAW dalam hal tersebut. Itu jelas merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dia menarik hidung agar supaya lebih mancung dan seterusnya, itu adalah masalah, itu bentuk dari tajamul, bentuk dari mempercantik, sebagaimana seseorang misalnya seorang ayah menarik anaknya supaya diurut kakinya supaya kuat atau supaya lebih tinggi, lebih bagus jalannya. Hal-hal yang seperti itu insya Allah tidak ada masalah. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya dari Saifullah di Jakarta. Saya mau tanya, kenapa sholat maghrib dan isya itu setelah dua rakaat bacanya disirkan? Ya, demikianlah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan apa yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari hal yang banyak hikmahnya. Pokoknya sholat itu adalah kondisi seorang tenang antara dia dan antara Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu lebih cocok untuk disyirkan. Ya, karena itu di seluruh sholat, sholat duha dan asar semuanya disyirkan. Dan bacaan di sholat maghrib, isya dan subuh dijaharkan. Karena di waktu malam, waktu kebanyakan manusia mulai tenang, sibuk, tidak bekerja. Karena itu tetap dijaharkan, maka bacaan melindungi ke dalam jiwa. Iya. Tapi secara umum adalah bagaimana seorang itu di dalam hal-hal yang seperti ini tidak perlu terlalu banyak menanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Cukup dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dituntunkan, apa yang disyariatkan, maka itu adalah hal yang paling baik. Ya Allah Taala. Baik, selanjutnya dari hamba Allah di Depok. Ustaz, teman saya ingin usaha jual kaset game komputer serta software-software. Nah, itu didapat dengan cara di-download, bukan dibeli langsung yang aslinya. Apakah boleh ia menjual dengan cara seperti itu? Ini ada beberapa pelanggaran di dalamnya. Yang pertama, dia membantu menjual berkaitan dengan game yang kebanyakan adalah hal-hal melalaikan waktu. Ya, tidak cocok seorang kalau menolong dalam hal yang seperti ini. Kemudian kedua, berkaitan dengan software. Ya, yang kebanyakan dari orang-orang yang memiliki software tersebut memiliki hak-hak cipta. Kita tidak boleh dijaga. Ya, apabila masuk dalam melanggar hak orang, itu tidak diperbolehkan. Karena itu secara umum, menjual dari jenis usaha ini, tidak masalah dia masuk. Yang pertama, tidak ada hal yang diharamkan di dalamnya. Tidak ada perkara yang membuang-buang waktu. Kemudian dari hal yang memang tidak melanggar hak orang lain. Ya, wallahu ta'ala. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Andi Nur Alam. Ada seorang teman bertanya, dia punya ibu meninggal dalam keadaan setiap harinya ia saksikan semasa hidup melakukan kesyirikan. Apakah masih ada peluang bagi ibu tersebut untuk diampuni melalui doa anaknya? Karena dia pesimis mendengar kisah paman Rasulullah Abu Thalib yang dimasukkan ke dalam neraka karena berbuat kesyirikan, Ustaz. Ya, apabila hal tersebut terjadi, perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh si ibu adalah syirik akbar. Ya, dari syirik yang jelas, dan itu dari perkara yang memang sudah dimaklumi akan apa namanya kekufurannya dan membatalkan keislaman, maka yang seperti ini seorang tidak mendoakan. Ya, karena seorang yang beriman, sebagaimana firman Allah, maka lin-nadzina alladziina aamanu an yastaghfiru lil-musyrikiina min ba'di maa tabayyana lahum annahum ashaabul walau kaanu ulii qurbaa min ba'di maa tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada kaum musyrikin, walaupun kerabatnya sendiri, setelah tampak jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ya, adapun kalau misalnya syiriknya adalah syirik asghar, atau itu adalah hal yang kadang terjadi pada sebagian orang karena kejahilan, ya dia tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut, maka seperti ini tidak bisa dikafirkan dan tetap saja dilakukan untuk orang tua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya. Ya, mohon. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Umu Naufal di Lampung. Ustaz, apa saja persyaratan sebuah negara disebut negara Islam? Sebuah negeri dihitung sebagai negara Islam itu disebutkan oleh para ulama dari dua sisi. Dilihat dari sisi kebanyakan penduduknya dan juga dilihat dari sisi simbol-simbol keislaman yang ditegakkan di negeri tersebut. Ya Allah Ta'ala. Ya, selanjutnya Paramita melalui Gmail. Bagaimanakah hukum fingerprint test atau tes sidik jari dengan cara menempelkan ujung jari ke scanner untuk diambil bentuk guratan sidik jari? Kemudian dari hasil sidik jari yang sudah masuk ke komputer bisa diketahui karakter, bakat, model belajar, atau pendidikan yang sesuai untuknya. Samakah dengan praktek ramal ini, Ustaz? Atau membaca masa depan dengan melihat garis tangan? Karena petugasnya mengklaim bahwa hal ini ilmiah, bukan ramalan, Ustaz. Gimana ya, Ustaz? Ya betul, itu yang disebut sebagai ramalan. Ini adalah bentuk dari perdukunan. Ya. Dan di perdukunan itu semuanya dari dahulu, dukun itu menganggap itu ilmiah. Ya, jadi kalau petugasnya menganggap itu ilmiah dan seterusnya, memang ilmu perdukunan bagi orang yang pelajarinya dianggap ilmiah. Tapi kalau ingin hukum syar'i, itu adalah bentuk dari meramal. Ya, dan ini adalah bagian dari ilmu perdukunan. Tidak boleh seorang mendekati hal-hal yang seperti ini. Yang Allah Ta'ala. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Ummu Soleh di Surabaya. Ustaz, saya mau menanyakan tentang hal ini. Bagaimana baiknya ada teman saya yang bingung, dia mau pakai cadar, memutuskan pakai cadar ke kampus, tapi waktu praktek harus dibuka, soalnya dia anak mesin perbengkelan. Nah, ini harus bagaimana nih Ustaz? Ya, seorang di dalam menjalankan kehidupannya, lalu dia terkait dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan memakai cadar bagi seorang perempuan itu adalah kewajibannya. Ya, kalau dia masuk di dalam kampus dalam bentuk pelajaran, yang di pelajaran tersebut ya dia tidak mesti untuk mempelajarinya, maka dia nggak boleh meninggalkan kewajiban untuk suatu hal yang tidak wajib. Iya. Tapi kalau dia misalnya di dalam pelajaran tersebut memang ada sudut yang dia tidak bisa tinggalkan, ya, atau misalnya dia melakukan hal tersebut karena memang dipaksa dan disak oleh orang tuanya, ya, maka di sini letak seorang berijtihad. Ya, tapi yang saya nasihatkan kepada semuanya, apabila seorang selalu menjaga diri di atas ketakwaan, maka itu yang paling baik. Insyaallah Ta'ala, innahu mayyattaqi wa yasbir, fa'inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Semoga siapa yang bertakwa dan bersabar, semoga Allah tidak akan melantarkan orang-orang yang berbuat baik. Allah firman, wa mayyattaqi Allah yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Wallahu a'lam. Iya. Baik, untuk selanjutnya dari Putra Ustaz, melalui WhatsApp nih. Saya asli Medan, tapi sekarang berada di Pontian, Johor, Malaysia. Pertanyaannya, amalan atau ibadah apa yang benar-benar mampu menghindarkan diri dari hawa nafsu syahwat? Karena saya sudah sholat, berzikir, dan bahkan baca Al-Quran pun digoda. Bahkan udah baca Al-Quran, itu pun masih digoda dengan hal itu. Dan saya kadang kalah oleh godaan itu, Ustaz. Hal itu membuat saya benar-benar hina di mata Allah. Nah, mohon solusinya, Ustaz. Sebenarnya apa yang disebut dari sholat, zikir, baca Al-Quran, ini dari amalan yang agung. Yaitu dari perkara yang menjaga diri seorang hamba. Iya. Hanya saja perlu dia pahami makna sholatnya lebih benar, zikirnya dengan makna yang lebih benar, dan baca Al-Qurannya dengan makna yang lebih benar. Ada hal-hal yang kurang pasti terjadi, sehingga seorang tidak merasakan kebaikan dari seluruh hal itu. Kemudian dari sisi lain, seorang itu perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Dia perlu duduk dengan orang-orang yang salih, teman-teman duduk yang baik, agar supaya terpengaruh di atas kesalihan, yang selalu bersama di atas kebaikan, saling menegur kalau terjadi kejelekan. Demikian pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang paling pokok, saya nasihatkan kepada Allah yang bertanya untuk banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, menyibukkan dirinya di ilmu agama. Ya, dan memang kita berada di masa yang penuh dengan fitnah, ujian, dan cobaan. Seorang apabila larut di dalamnya, dia akan binasa. Dan seorang yang ingin terhindar 100% dari seluruh fitnah tersebut, itu adalah mungkin jarang terjadi atau mungkin mustahil untuk didapatkan. Ya. Tapi seorang dapat tertimpa dari sesuatu berkaitan dengan fitnah, dia bersabar, itulah yang paling baik. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna sa'ida laman junni bal fitan, inna sa'ida laman junni bal fitan, inna sa'ida laman junni bal fitan, walimani betuli wa tasabara fawaha. Sungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ini keberuntungan. Dan yang paling beruntung, tiga kali dinilai oleh Nabi. Kemudian orang yang kena ujian di dalam fitnah, tapi dia bersabar, maka sungguh sangat indah baginya. Yaitu hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad, riwayat Abu Dawud. Bisa menjadi patokan langkah dan untuk kita semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Untuk selanjutnya dari Iin di Purwokerto. Ustaz, bolehkah menerima beasiswa dari perusahaan yang salah satunya memproduksi rokok dan dari perbankan? Terima kasih, Ustaz. Kalau rokok itu murni dari harta yang apa menjual sesuatu yang haram, nah itu tidak boleh diambil sama sekali. Iya. Kalau dia dari perbankan, itu adalah harta yang bercampur. Nah, harta yang bercampur, ya seseorang kalau menggunakannya tanpa misalnya dia mendapatkannya, ya maka boleh dia gunakan hal tersebut. Namun kalau dia tinggalkan itu lebih baik. Nah, baik, Ustaz. Selanjutnya dari dokter Ustaz Abdul Hakim di Karawang. Saya bekerja sebagai seorang dokter. Dalam praktek sering saya harus memegang pasien wanita untuk memeriksa secara medis. Saya sering diajak untuk bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Saya baru pindahan ke kosan baru dan seorang tetangga baru, wanita, selepas berkenalan dengan saya langsung bersalaman dengan saya. Dia meminta nomor HP saya dan saya menolak demi menolak fitnah. Bagaimana cara menanggapi masalah dan kondisi saya, Ustaz? Doakan saya ya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala fitnah, fitnah perempuan, fitnah harta, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengukuhkan kita semua di atas keimanan, di atas sunnah, dan di atas petunjuk di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekerja sebagai seorang dokter itu dari amalan yang baik, karena memberi manfaat kepada manusia itu dari jenis amalan yang indah, yang dipuji di dalam banyak nas dalil. Ya, karena itu untuk seorang dokter, apabila dia perlu memeriksa perempuan, saya katakan dengan kata perlu, apabila tidak ada dokter lain atau kondisi mendesak, maka tidak ada masalah. Ya, dia melihat sebagian dari aurat perempuan atau memegang apa yang perlu untuk dipegang, sekadar darurat saja, sekadar darurat saja. Ya, dan kapan daruratnya selesai, selesai juga keringanannya. Hanya itu yang diperbolehkan. Selain daripada itu, dari bentuk berjabat tangan, salaman, ya itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Seorang menjaga diri darinya. Dalam hadits Mu'akil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani di dalam musnadnya, diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Baihaqi dalam Syu'ubul Iman dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuta'an ahadukum fi ra'sihi bi mislatin khairun lahu min an yamassa imra'atan laysat mahraman lah." Ini kata seorang itu ditusuk dengan jarum besi di kepalanya, lebih baik bagi anda daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ya Allah Ta'ala alam. Baik, untuk selanjutnya dari Iwan di Tangerang. Ustaz, mau tanya bagaimana cara kita biar tidak terpengaruh oleh fitnah di akhir zaman, Ustaz? Ini saya sudah uraikan di beberapa penjelasan tadi. Ya, dan apa-apa saya ulas di sini. Yang pertama, seorang mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dia memperbanyak ibadah, kemudian yang ketiga dia menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, kemudian yang keempat dia bersabar, kemudian yang kelima dia menjaga kehormatannya, kalau belum menikah segera menikah, ya, kemudian yang keenam hendaknya dia duduk dengan orang-orang yang salih, mencari teman-teman duduk yang baik, kemudian yang ketujuh dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian dari hal tujuan ini, insyaAllah, kalau kita ingat, dia adalah perkara yang baik. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari segala fitnah. Wallahu ta'ala. Ya, saya Ustaz dari Abu Naufal di Lampung. Bagaimana cara saya berbakti kepada mertua? Dan saya memang sudah enggak punya orang tua lagi. Ya, silakan Ustaz. Berbakti kepada mertua adalah hal yang baik. Dan itu bagian dari menyambung silaturahmi. ya, apalagi mertua adalah orang tua dari istri, ya kita dari amalan yang salih, insyaallah ta'ala. Ya, dan berbakti adalah berbuat baik, dan berbuat baik itu banyak bentuknya, ya banyak bentuknya. Ya, dan dia mendidik istrinya dan mendidik anak-anaknya, itu juga adalah bagian dari berbakti kepada orang, kepada mertuanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya Ustaz Muhammad, dari Muhammad Supandi di Medan. Bolehkah seorang anak memberi sedekah dan makanan kepada anak yatim beberapa hari, misal 10 hari atau 2 pekan setelah kematian orang tuanya, dengan niat untuk orang tuanya tersebut, Ustaz? Yang kalau seorang anak bersedekah untuk orang tuanya dalam bentuk makanan, sembelihan, maupun yang lainnya, itu boleh saja. Yang penting yang melakukan anaknya, ya, dia itu sampai bermanfaat untuk orang tua. Dan ini boleh dia lakukan kapan saja, setelah kematian orang tua maupun di waktu lain. Dan pokoknya adalah seorang anak itu adalah modal untuk orang tuanya. Walaupun dia tidak meniatkan khusus untuk orang tuanya, amalan yang dia lakukan itu bermanfaat untuk orang tuanya. Karena itu selalu saya nasihatkan supaya setiap anak itu menjadi orang yang saleh, agar supaya bermanfaat untuk orang tuanya. Nah, itu banyak saya bisa dikatakan bahwa anak yang jauh dari kesalehan, ya itu artinya dia sendiri kurang mencintai orang tuanya, kurang di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan yang menyebabkan orang tuanya mengambil manfaat dari amalannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya Ustaz, dari Diana di Jawa Barat. Apa hukum sekedar mencicipi makanan sambil berdiri? Mohon penjelasannya, syukran. Makan dan minum boleh saja seorang untuk melakukannya berdiri, tapi kalau dia duduk itu lebih afdal, lebih utama. Ya, dan ini adalah pendapat yang paling pertengahan untuk mengkompromikan dua pendapat yang para ulama silang pendapat di dalamnya. Ya. Selanjutnya dari Daeng Muhammad di Sulawesi. Afwan Ustadz, apakah sering berdoa setelah sholat sunnah ada syariatnya? Tidak ada ketentuan khusus berdoa setelah sholat sunnah maupun setelah sholat wajib. Ya, berdoa itu dimakan setiap sholat, itu harus ada dalil khusus tentangnya, wajib maupun sunnah. Kalau dia ingin berdoa, sebaiknya dia berdoa di waktu dia sujud, atau di antara adzan dan qomat. Itu waktu-waktu mustajab berdoa. Ada hadith-hadith sahih yang menjelaskannya. Tapi kalau misalnya dia berdoa selepas sholat, kadang-kadang tidak masalah. Tapi kalau terus-menerus, itu bisa masuk dalam bentuk bidah, sebab dia sudah masuk di dalam mensyariatkan hal yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Iya. Selanjutnya, Aisyah di Yogyakarta. Saya mau tanya tentang hukum dan dalil serta tata cara kaidah sholat sunnah awabin. Sholat awabin itu penggunaannya di kalangan manusia ada dua. Ada sholat awabin bersama yang bermakna sholat taubat. Dan ini penggunaan yang benar. Ada sholat awabin yang bermakna sholat duha. Itu yang pertama, dan ini adalah sholat yang benar. Sebab sholat duha adalah sholat yang disunnahkan. Adapun kefiat sholat duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Boleh dilakukan 2-2, dan boleh dilakukan 4 sekaligus, 6 sekaligus, 8 sekaligus, tidak ada masalah. Tapi kalau dilakukan 2-2 itu lebih afdal. Waktunya setelah matahari terbit, setinggi 1 tombak hingga sebelum matahari terbenam. Dan keutamaan sholat duha disebut dalam sejumlah hadis. Penggunaan yang kedua untuk sholat awabin adalah sholat sunnah yang terjadi antara maghrib dan isya, dilakukan dengan sejumlah rakaat tanpa terbatas. Ya, dan ini berasal dari hadis yang lemah. Karena dia adalah hadis yang lemah, tidak boleh untuk diamalkan. Ya, itu masuk dalam kategori bidah. Ya, Allah Ta'ala. Ya, selanjutnya dari Suci di Jakarta. Kalau sudah tidak tahan menghadapi sifat suami yang selalu marah, menuntut, memaksa, melarang ikut pengajian, selalu bilang kata kasar, dan karena istri pakai cadar serta jilbab panjang, selalu dibilang aliran sesat. Apakah salah kalau saya minta cerai, Ustaz? Kalau minta cerai, ya, seorang mungkin punya hak dalam hal yang seperti ini. Tapi kalau saya sendiri, saya menasihati agar seorang tidak terlalu tergesa-gesa di dalam perkara yang seperti ini. Ya, sebab namanya manusia, apalagi nggak kenal hidayah, melihat hal-hal yang dianggap aneh, kadang dia muncul darinya hal-hal yang seperti disebutkan di sini. Ya, dan mungkin kita sendiri sebelum mengenal hidayah, mungkin pandangan kita atau cara berpikir kita sama dengan seperti itu. Ya, karena itu banyak memaklumi sekiranya itu adalah hal yang baik. Ya, kalau suami berkata yang kurang enak didengar atau ada marah, ya maka anggap saja itu adalah hal yang berlalu. Dan seorang bisa membuka pintu ibadah di dalam hal ini, dia bersabar. Ya, dan mungkin ketika melihat kesabarannya, ya suaminya bisa berubah pandangan. Ya, dan mungkin tatkala suatu saat dia mendapat hidayah dan dia tahu bahwa istrinya dahulu di atas kebenaran, mungkin hal itu akan menjadi sebab suaminya lebih cinta lagi kepadanya. Jelas kalau seorang selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan, ya, dan menganggap ujian dan cobaan itu sebagai lahan ibadah, insyaallah ta'ala masalah itu akan menjadi ringan, jalan keluar akan menjadi luas. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ani di Singkawang. Salat subuh pada rakaat kedua duduknya iftiras atau tidak, Ustaz? Terus dalilnya apa? Duduknya adalah duduk iftiras, yaitu duduk seperti salat tahiyat pertama kalau di salatnya punya dua rakaat. Dalilnya adalah hadis Wa'il bin Hajar diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jika jalasa fi rak'ataini nakhadha rijlahu al-yumna wa jalasa 'ala al-yusra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk di salat dua rakaat, beliau tancapkan kaki kanannya dan juga duduk di atas kaki kirinya. Ya, dan ini dalil tegas menunjukkan bahwa duduknya adalah duduk iftirash. Dan ini difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Ya, wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Abu Muawiyah di Bangil. Apa hukum menjual parfum memakai alkohol dan menjualnya kepada wanita, Zat? Adapun parfum pakai alkohol, ya, alkohol ini perlu dirinci apa yang dimaksud dengan alkohol. Kalau alkohol adalah minuman keras yang bisa dikonsumsi, diminum, memabukkan, tidak boleh mencampur khamar di dalam dat halal. Karena khamar itu diharamkan pada segala keadaan. Kata Nabi SAW, kullu muskirin haram. Ya, setiap yang memabukkan adalah haram. Dan Nabi SAW bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram. Ya, tapi kalau alkohol yang dimaksud, itu bukan dat yang diminum, ya, hanya suatu yang dipakai untuk membersihkan atau ya, dicampur untuk parfum misalnya bisa dipakai juga, tapi memang asalnya dia bukan hal yang diminum, ya, bukan perkara yang dikatakan memabukkan, maka insyaallah tali itu tidak ada masalah. Ada yang menjualnya kepada perempuan, kalau memang dijual kepada perempuan yang baik yang menggunakannya di rumah untuk suaminya, itu adalah hal yang bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau digunakan, dia tahu perempuan yang memakai parfum ini dipakai keluar atau dugaan besarnya dipakai untuk bertabarruj, ya, apa namanya, perciumkan parfumnya kepada orang-orang umum yang bukan mahramnya, bukan suaminya, maka haram tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena perempuan yang keluar memakai parfum itu dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, telah diterangkan di dalam sejumlah hadis akan kemurkaan Allah terhadapnya dan kejelekan yang menimpanya dan dosa di dalam hal tersebut. Ya, karena itu kalau kita tahu ini hal yang tidak diperbolehkan, maka kalau menolong di dalam hal ini memberi, menjual kepada perempuan yang memakainya untuk maksiat, itu tidak diperbolehkan. Allah firman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kau menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari seorang TKI nih, Haris di Korea Selatan. Saya seorang TKI yang sedang bekerja di Korea. Selama berada di sini, ada beberapa hal yang mengusik perhatian saya terkait dengan kehalalan makanan yang saya konsumsi. Karena berhati-hati, saya cenderung memasak sendiri makanan yang saya makan. Akan tetapi, hal ini juga tidak lepas dengan perasaan ragu-ragu saya tentang status daging yang saya beli di supermarket. Pertanyaannya, Ustaz, apakah daging sapi, ayam, dan sebagainya itu halal dikonsumsi mengingat cara penyembelihannya yang mungkin tidak sesuai syariat Islam? Lalu yang kedua, cara pengolahan daging mentah di sini tidak membedakan jenis dagingnya, atau berdasarkan pengamatan saya itu di mana kelihatannya pisau yang digunakan sama untuk memotong dan mengemas daging sapi, babi, atau yang lainnya. Bagaimana status daging binatang halal yang cara pemotongan dan pengemasannya seperti ini, Sat? Walaupun jelas di sini daging dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ya, silakan, Sat. Jadi kalau kita berada di sebuah negeri yang itu bukan negeri kaum muslimin, maka hewan yang disembelih di negeri tersebut harus dipastikan disembelih di atas menyebut nama Allah atau di atas cara ahlul kitab. Iya. Kalau memang disebut nama Allah di atas sembelihan, itu adalah halal. Tapi kalau tidak seperti itu, maka tidak boleh untuk dimakan. Itu harus dipastikan. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak menemukan hal itu, ya, maka baiknya dia membeli. Kalau misalnya dia ingin makan daging, dia beli ayam misalnya hidup, kemudian dia potong sendiri, atau dia makan dari apa namanya ikan atau jenis-jenis makanan dari yang tidak perlu untuk disembelih. Itu caranya agar supaya seorang aman, ya, dari syubhat. Jadi kalau dia sudah pastikan kehalalannya, enggak ada masalah. Tapi kalau dia enggak bisa pastikan kehalalannya, ya, apalagi dia di negeri bukan negeri Islam, maka itu asalnya dia tidak memakan kecuali apa yang dia pastikan halalnya. Kemudian ada sudut tadi terkait dengan masalah apabila pisau pemotongannya yang dipakai sama, ya, itu bukan terlalu hal yang seperti ini tidak terlalu dipermasalahkan. Yang penting hewannya disembelih dulu dengan menyebut nama Allah. Ada yang terkait dengan pisaunya, yaitu adalah hal yang apabila sudah disucikan atau sudah dihilangkan darahnya, maka itu sudah cukup, tidak lagi darah hewan najis yang melekat di situ, maka insya Allah ta'ala hal tersebut sudah dianggap cukup. Ya, terlalu ta'ala. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Umu Fulanah di Makassar. Apakah boleh mengqasar sholat bagi wanita yang akan melahirkan, yang mana sudah merasakan sakit dan kurang mampu melaksanakan sholat sempurna, di mana saat itu ketuban belum pecah dan darah belum keluar, tapi sudah merasakan sakit yang beruntun? Jazakumullah khairan. Ya, dalam hal yang seperti ini tidak boleh mengqasar sholat, sebab dia bukan musafir. Tapi kalau ingin menjamak sholat, tidak ada masalah menjamak sholat. Duhur asar dia jamak, maghrib isya dia jamak, tidak ada masalah. Ya, dan harusnya di kondisi yang seperti ini, ya, seorang sholat lebih bagus agar supaya dimudahkan perkara di dalam melahirkan. Ya, dan dia ketika melakukan ibadah di kondisi berat, itu pahalanya lebih besar. Itu perlu diingat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Tanya selanjutnya, Ustaz, dari Abdurrahman di Solo. Apakah merubah nama pemberian orang tua yang kurang benar dan kurang kearap-arapan itu mendapatkan pahala? Misal, selamat diganti Salim dan lain-lain, Ustaz. Ya. Gimana, Ustaz? Ya, nama itu memang adalah hal yang baik kalau diarahkan kepada makna yang benar. Ya, seperti contoh yang disebutkan tadi, ataupun yang lainnya. Ya, kalau dia ingin merubah, maka insya Allah itu lebih bagus. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merubah beberapa nama sahabat. Ya, dirubah kepada hal yang lebih baik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu adalah dalil tentang apa namanya disyariatkannya merubah nama kepada makna yang baik dan mengandung makna yang benar. Sebab nama bagian dari doa. Dia dipanggil dengan nama tersebut. Ya, itu adalah hal yang baik untuknya, insyaAllah. Ustaz, ini ada pertanyaan lanjutan untuk pertanyaan kedua. Lalu bagaimana bila pemberian nama itu untuk suatu usaha atau toko agar menjadi doa supaya usaha lancar, misal toko untung selalu gitu, Ustaz? Ya nggak ada masalah, insyaAllah. Kalau hal, nama yang disebut tadi nggak ada masalah. Ya, cuman nggak setiap nama itu cocok untuk dianggap sebagai doa. Iya. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Munawir di Sintang, Kalimantan Barat. Afwan Ustaz, adakah leasing yang sesuai dengan syariat? Terus syarat pembeda dengan leasing konvensional itu seperti apa, Ustaz? Mohon dijelaskan. Saya tadi sudah terangkan sebagian syarat akan hal tersebut di masalah KPR tadi. Itu mirip. Ya, dan saya anjurkan bagi siapa yang bertanya dalam hal-hal yang seperti ini, kalau memang ingin masuk ke dalamnya, dibawakan bagaimana bentuk transaksinya. Dengan bentuk real transaksi itu lebih mengarahkan kepada jawaban. Ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Agung di Bandung. Maaf, saya mau tanya, bagaimana hukum suami istri memanggil dengan panggilan menyerupai mahram, misal abi, umi, ade, kakak, dan lain sebagainya? Ya, gimana, Ustaz? Sebagaimana yang memandang itu makruh, sebab dianggap ada mirip dengan masalah bihar. Ya, dan bihar itu dia mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Ya, ketika dia serupakan dengan ibunya, begitu dianggap bihar. Ya, maka tatkala dia panggil abi, umi, adik, kakak, itu mirip dengan hal tersebut. Karena itu sebagian ulama seperti Syekh Abdul Rahman Nasir al-Sidi itu menganggap makruh. Tapi kalau menurut Syekh Ibn al-Faymin rahimahullah, sepanjang panggilan tersebut hanya bentuk keakraban antara suami dan istri, maka insyaAllah ta'ala itu tidak ada masalah. Nah, alhamdulillah, demikian tadi pertanyaan dari Agung di Bandung menutup acara kita untuk malam hari ini. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Baik, jazakumullah khairan bagi Al-Ustaz Zulkarnain yang telah menyediakan waktunya. Insyaallah kita akan kembali lagi di pekan yang akan datang. Baik, bagi para pendengar Anas Radio, nantikan terus acara-acara live kami yang insya Allah akan ada live yang baru lagi di Anas Radio. Maka nantikan terus info-infonya dari kami. Baiklah, demikian mungkin. Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, ya. Baik, mungkin sekian dulu dari kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Kami akhiri saja sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.